Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, para talabah, pada pelajaran kita yaitu durusul lughatil arabiyyah li ghairi natiqina biha, barakallahu fikum, malam ini kita melanjutkan pelajaran kita masuk ke halaman 24. Nah, dan pertemuan kemarin enggak ada PR sehingga kita bisa langsung masuk ke pelajaran. Nah, mari kita baca. Yang al-ba'u, yang bi al-baitu. Ya, kita baca bareng dengan yang hadir di kelas. Nah, dan peserta yang hadir ini terbatas hanya 3 yang masing-masing duduk menjaga jarak berjauhan. Nah, tidak berdekatan. Barakallahu fikum. Nah, kita mulai baca. Nah, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-baitu. Al-baitu. Minal baiti. Minal baiti. Nah, al-baitu artinya rumah atau rumah itu. Nah, kalau enggak ada susunan kalimat, kita bisa artikan cukup rumah aja, enggak apa-apa. Nah, minal baiti artinya dari rumah. Nah, al-masjidu. Al-masjidu. Ilal masjidi. Ilal masjidi. Nah, al-masjidu masjid. Ilal masjidi ke masjid. Nah, barakallahu fikum. Min dan ila disebut huruf apa? Kemarin dijelaskan. Huruf jar. Naam, ahsanta. Huruf jar. Huruf jar ini kalau masuk atau kalau mengawali isim, maka isim setelahnya menjadi apa? Menjadi majrur. Tanda jarnya apa? Kasro atau penggantinya kasro. Naam, ahsanta. Ahsantum. Naam. Kita sekarang baca percakapan antara Al-Mudaris dan Muhammad di sini. Al-Mudarisu. Al-Mudarisu. Min aina anta? Min aina anta? Dari mana engkau? Dari mana engkau? Atau kita artikan dari mana asalmu? Karena yang kalau min aina berarti menanyakan asal. Ya, kalau menanyakan kedatangan biasanya memakai fiil. Min aina jita? Dari mana engkau datang? Nah, tapi kalau lafadznya min aina berarti menanyakan asal. Sehingga kita bisa artikan dari mana engkau atau dari mana asalmu. Gitu ya. Kita ulang. Min aina anta? Min aina anta? Dari mana asalmu? Dari mana asalmu? Ana minal yabani. Ana minal yabani. Saya dari Jepang. Saya dari Jepang. Al-mudarrisu. Al-mudarrisu. Wa min aina Ammarun? Wa min aina Ammarun? Dan dari manakah Ammar? Dan dari manakah Ammar? Muhammadun. Muhammadun. Ya, yang menjawab yang orang kedua. Huwa minasini. Huwa minasini. Dia berasal dari Cina. Dia berasal dari Cina. Atau kita langsung baca isinya aja ya. Nama yang mudarisun dan Muhammad enggak perlu kita baca. Nah, kita baca lagi sekarang. Wa min aina Hamidun. Wa min aina Hamidun. Dan dari manakah si Hamid? Dan dari manakah si Hamid? Huwa minal Hindi. Huwa minal Hindi. Dia dari India. Dia dari India. Aina Abbasun? Aina Abbasun. Dari mana Abbas? Dari mana Abbas? Afan? Enggak aina. Aina berarti di mana? Enggak ada minnya, Afan. Barakallahu fikum. Kalau aina berarti menanyakan di mana atau ke mana. Bisa kemana juga bisa diartikan. Aina Abbasun? Aina Abbasun. Nah, di mana Abbas? Di mana Abbas? Kharaja. Kharaja. Nah, dia telah keluar. Dia telah keluar. Aina dhahaba? Aina dhahaba? Kemana dia pergi? Kemana dia pergi? Nah, boleh di mana, boleh kemana. Artinya aina itu untuk menanyakan tempat. Nah, jadi dalam bahasa kita bisa diartikan di mana atau kemana, karena artinya kepada pertanyaan ke tempat. Dhahaba ilal mudiri. Dhahaba ilal mudiri. Dia telah pergi ke kepala sekolah. Dia telah pergi ke kepala sekolah. Wa aina dhahaba Aliun? Wa aina dhahaba Aliun? Dan ke manakah Ali pergi? Dan ke manakah Ali pergi? Dhahaba ila al-mirhabi. Dhahaba ila al-mirhabi. Ia telah pergi ke toilet. Ia telah pergi ke toilet. Nah, ahsantu. Barakallahu fikum. Berikutnya kita baca halaman 25. Tamarinu, latihan-latihan. Ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, di situ ada pertanyaan. Jawabannya lihat ke bacaan yang barusan kita baca. Nah, silakan yang mau nyoba baca nomor 1 dibaca, diartikan sama jawabannya. Ya, Abu Salma. Min aina anta? Dari mana asalmu? Ana minal yabani. Saya dari Jepang. Nah, aksanta. Ya. Mas Dimas, nomor 2. Fa anta minal Filipino? Minal Filipini. Fa anta minal Filipino? Ada min. Minal Fili, minal Filipini. Nah. Fa anta minal Filipini? Apakah engkau dari Filipina? La, ana minal Yabani. Bukan, saya dari Jepang. Nah, ahsanta. Mas Edward. Man minasini? Amaru minasini. Ammarun. Ammarun minasini. Nah, ahsanta. Ya, Abu Salman. Min aina Hamidin? Hamidun. Hamidun. Min aina Hamidun? Naam, jawabannya. Huwa minas, minal Hindi. Artinya? Dia dari India. Naam. Mas, Mas Dimas. Aina dhahaba Abbasun? Kemana Abbas pergi? Abbas Abbas dhahaba ilal mudiri. Nah, boleh. Iya, artinya Abbas pergi menuju ke kantor. Ke kepala sekolah. Kepala sekolah. Nah, boleh jawabannya yang tadi disebutkan, boleh juga dibalik. Dhahaba Abbasun ilal mudiri. Aina dhahab, aina dhahaba Abbasun? Pertanyaan diulang. Dhahaba Abbasun ilal mudiri. Atau dibalik seperti tadi. Abbasun dhahaba ilal mudiri. Boleh, enam. Ya, sekarang Mas Edwan. Azhaba Azhaba Aliun ila mudiri. Apakah Ali pergi ke kepala sekolah? La. Oh. Zahaba ila Zahaba Aliun. La, zahaba Ali Aliun. Aliun ila mirhadi. Naam. Adhahaba aliyun ilal mudiri. La, dhahaba aliyun ilal mirhadi. Nam, ahsanta. Apakah Ali pergi ke kepala sekolah? Tidak. Ali pergi ke toilet. Nam, barakatikum. Yang latihan kedua. Iqra' waktub ma'adbabti awakhiril kalimati. Bacalah dan tulislah sambil mengharokati akhir kata-kata berikut. Nah, Abu Salma baca dua kata gantian. Al-ghurfati. Al-ghurfatu. Nah, satu lagi. Minal ghurfati. Nah, ahsanta. Mas Dimas. Minal hammami. Nah. Al-mirhadu. Nah, ahsanta. Mas Edwan. Ila mirhadi. Al-yabani. Nah, ilal mirhadi al-yabani. Ilal mirhadi. Al-Yabanu. Al-Yabani. Nah, berikutnya sisanya kita baca bareng. Al-Filipino. Al-Filipino. Minal Hindi. Minal Hindi. Ilasini. Ilasini. Nah, barakallahu fikum. Isim, kalau dia tidak terkena pengaruh apapun, maksudnya tidak diawali dengan huruf jar ataupun yang semisalnya, maka harakat asalnya adalah dhamma. Jadi isim secara asal dia itu marfu, tanda rafa'nya apa? Dhamma. Bahasa singkatnya isim, harakat asalnya adalah dhamma. Nah, kalau dia itu isim mufrad, isim yang tunggal. Nah, dia tidak akan berubah menjadi fathah atau kasrah kecuali kalau ada pengaruh yang mempengaruhi dia menjadi fathah atau kasroh. Di antara pengaruh adalah huruf jar, huruf-huruf yang menjadikan isim menjadi majrur. Seperti kita baca al-baitu, enggak ada pengaruh apapun, kita baca doma, ya kan? Ketika ada pengaruh berupa huruf jar menjadi apa? Minal baiti atau ilal baiti, kan gitu. Berarti kena pengaruh huruf jar. Atau pengaruhnya berupa fi'il dan fa'il, adanya kata kerja dan pelaku. Contohnya apa? Ra'a Muhammadun baitan. Muhammad melihat sebuah rumah. Yang tadinya baitun menjadi baitan. Nah, kenapa menjadi baitan? Karena ada sebagai objek. Objek. Di sana ada fi'il, ada fa'il. Nah, ada subjek, ada predikat, butuh kepada objek. Baitan sebagai objek. Nah, kenapa dia berubah menjadi fathah? Karena sebagai objek. Itu berarti pengaruh. Apa yang mengaruhi? Yang mempengaruhi adanya fi'il dan fa'il yang butuh kepada objek. Nah, itu contohnya. Nah, kesimpulannya, isim secara asal dibaca doma kecuali kalau ada pengaruh tertentu yang mempengaruhi dia berubah menjadi fathah atau kasrah. Nah, itu ya. Nah, jadi kalau antum bingung, baca ke asal. Yaitu apa? Doma. Baca ke harokat asal. Nah. Barakallahu fikum. Nah, yang ketiga kita baca bareng. Nah, perintahnya ikra' waktub, bacalah dan tulislah. Nah, kita baca min aina fatimatu. Min aina fatimatu? Dari manakah asal Fatimah? Dari manakah asal Fatimah? Hiya minal Hindi. Hiya minal Hindi. Dia berasal dari India. Dia berasal dari India. Nah, di situ ada domir, ada kata ganti. Lafadz mana yang domir pada nomor satu? Domir kata ganti yaitu lafat hiya. Nah, hiya itu domir kata ganti, mengganti siapa? Yang namanya kata ganti harus ada yang diganti, mengganti Fatimah. Nah, Fatimah di situ muannas, perempuan, maka kata gantinya hiya. Aksanta. Nomor dua, kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Guru keluar dari kelas dan pergi ke kepala sekolah. Guru keluar dari kelas dan pergi ke kepala sekolah. Nah, boleh diartikan guru atau guru itu. Kalau diartikan guru, maksudnya kita sudah mengenal guru tersebut yang kita bahas. Maksudnya alif lam itu alif lam ma'rifat. Nah, atau diartikan guru itu juga boleh. Nah, barakallahu fikum. Yang ketiga, dhahabat tajiru ila dukani. Dhahabat tajiru ila dukani. Nah, pedagang itu pergi ke toko. Pedagang itu pergi ke toko. Kharaja Hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal hammami. Kharaja Hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal hammami. Nah, Hamid keluar dari kamar dan pergi ke kamar mandi. Hamid keluar dari kamar dan pergi ke kamar mandi. Man kharaja minal fasli. Man kharaja minal fasli. Siapakah yang keluar dari kelas? Siapakah yang keluar dari kelas? Kharaja talibu minal madrasati wa dhahaba ila as-suqi. Kharaja talibu minal madrasati wa dhahaba ila as-suqi. Minal madrasati. Itulah. Kharaja talibu minal madrasati wa dhahaba ila as-suqi. Kharaja talibu minal madrasati wa dhahaba ila as-suqi. Pelajar keluar dari sekolahan dan pergi ke pasar. Pelajar keluar dari sekolahan dan pergi ke pasar. Khadijatu minas sini wa Khalidun minal yabani. Khadijatu minas sini wa Khalidun minal yabani. Khadijah dari Cina dan Khalid dari Jepang. Khadijah dari Cina dan Khalid dari Jepang. Nah, barakallahu fikum. Kalau kita perhatikan, nah, di banyak nomor di sini, dari nomor 2 juga nomor 3, nomor 4, 5, 6 dan 7 semuanya ada fi'il, sampai nomor 6 semuanya ada fi'il, ya. Nomor 2 fiilnya berupa kharaja. Nomor 3 fiilnya berupa dahaba. Nomor 4 fiilnya kharaja. Nomor 5 kharaja. Nomor 6 kharaja, dan satu lagi dahaba. Nah, itu fiil. Bahasa Arab terbagi menjadi 3, ada yang namanya isim, ada fiil, dan ada huruf. Nah, di sini kita kenalkan sedikit susunan kalimat. Susunan kalimat yang pokok ada 2, yaitu pertama berupa mubtada dan khobar, yang kedua berupa fi'il dan fa'il. Yang pertama berupa apa? Mubtada dan khobar, yang kedua berupa fi'il dan fa'il. Nah, seperti yang kita baca di sini, nomor 2 susunannya berupa fi'il dan fa'il. Kharajal mudarrisu, mana fi'ilnya? Kharaja mudarrisu sebagai fa'il, ya. Dhahaba tajiru, mana fi'ilnya? Dhahaba. Mana fa'ilnya? Tajiru. Fi'il itu kata kerja, fa'il disebut pelaku. Ingat ya. Fi'il disebut kata kerja, kalau fa'il adalah pelaku. Kalau mubtada kata yang diterangkan, kalau khobar kata yang menerangkan. Nah itu. Ya, susunannya ada 2. Susunan utama dalam bahasa Arab disebut sebagai rukun kalimat atau arkanul kalimat, yaitu mubtada khobar dan fi'il fa'il. Nah, kalau enggak ada salah satu dari rukun kalimat, itu bukan kalimat dalam bahasa Arab. Sulit untuk diterjemahkan, sulit untuk dimengerti. Maka harus ada rukun kalimatnya. Baik rukun kalimat ini nampak, terdengar, ataupun mahduf. Mahduf ini tidak terlihat, namun ditakdirkan ada. Muqaddar. Nah, jadi yang nomor 2 apa? Mana bentuk fi'il fa'ilnya? Kharajal mudarrisu. Sama di belakang ada lagi dahaba. Ilal mudiri, dahaba di situ ada fi'il fa'il. Fi'ilnya dahaba, fa'ilnya huwa, tersembunyi. Nah. Yang ketiga dahaba tajiru. Dahaba fi'il, tajiru sebagai fa'il, pelaku. Yang nomor 4 kharaja hamidun. Kharaja sebagai fi'il, hamidun sebagai fa'il. Yang nomor 5 kharaja fi'il, mana fa'ilnya? Fa'ilnya tersembunyi huwa. Ada fa'ilnya tapi tersembunyi huwa. Nah, yang huwa ini kembali ke man. Yang keenam kharaja talibu. Kharaja fi'il atau talibu sebagai fa'il. Nah, itu ya. Nah, itu susunannya fi'il fa'il. Kemudian fa'il harokatnya apa? Kalau isim mufrad harokatnya dhamma. Nah, itu. Jadi tadi dikasih tahu isim secara asal kalau enggak ada pengaruh apapun harokatnya dhamma. Nah, berikutnya yang kedua, fi'il mempengaruhi isim menjadi dhamma atau menjadi marfu. Isim apa fi'il mempengaruhi isim menjadi marfu, yaitu berharokat dhamma atau penggantinya dhamma. Marfu itu ibarat dari dhamma atau penggantinya dhamma. Seperti al-mudarrisu, al-mudarrisu di sini apa harokatnya? Dhamma kan? Dhamma. Kalau kita bikin jamak al-mudarrisuna, dhammanya ada enggak? Di akhir. Enggak ada kan? Adanya wawu. Nah, itu berarti penggantinya dhamma adalah wawu. Kharajal mudarrisuna. Kalau tunggal kharajal mudarrisu. Kalau jamak kharajal mudarrisuna. Nah, mudarrisu di sini kenapa dia dhamma harakatnya? Karena dia sebagai fa'il pelaku, yang pelaku itu marfu, tanda rafa'nya adalah dhamma. Begitu juga kharajal mudarrisuna. Kenapa dia berupa wawu bukan mudarrisina, bukan ya? Jawabannya karena dia fa'il marfu, tanda rafa'nya wawu. Bukan dhamma lagi wawu, karena wawu itu menggantikan dhamma. Nah, yang jadi titik perhatian di sini bahwa yang namanya fa'il itu marfu. Marfu itu ibarat dari dhamma atau penggantinya dhamma. Marfu itu ibarat dari harakat dhamma atau penggantinya dhamma. Yang ngerti? Sehingga antum kalau mendapati fa'il, silakan dibaca dhamma. Itu kesimpulannya. Ya. Antum kalau mendapati fa'il, maka silakan dibaca apa? Dhamma. Dengan harakat dhamma. Selagi dia itu isim, isim apa? Mufrad, tunggal. Isim mufrad. Kalau isimnya isim mutsana yang bentuk 2, memakai alif, al-mudarrisani. Kan itu. Kalau isimnya jamak, menjadi apa? Wawu al-mudarrisuna. Nah, pernah enggak disampaikan tentang isim mufrad, isim musana, isim jamak? Ya gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi di sini titik tekannya diingatkan bahwa yang namanya fa'il itu marfu, tanda rafa'nya doma atau penggantinya doma. Nah, sehingga ketika antum suruh baca mendapati fa'il, baca doma. Ya, rafa'ik. Nah, sekarang lihat latihan yang keempat. Dha'fil faraghi fi ma yali harfa jarin munasiban. Letakkan pada yang kosong berikut ini huruf jar yang sesuai, yaitu dari min ila fi ala. Nah, nomor satu, Abu Salma. Dibaca, diisi dan diterjemahkan. Al-kitabu 'alal maktabi. Artinya buku itu di atas meja. Ahsanta. Ya, Mas Ganti. Mas Dimas. Al-qalibu fil fasli. Artinya belajar itu di dalam kelas. Naam, ahsanta. Mas Edward. Zahaba Hamidun ila jami'ati. Ilal jami'ati. Naam, artinya Hamid pergi ke universitas. Naam, Abu Salma, nomor 4. Kharajal mudiri. Nah, fa'il. Oh, fa'il. Jadi apa dibacanya fa'il? Mudiru. Naam. Berarti kalau fa'il doma marfu ya. Iya. Nah. Kharajal mudiru ilal madrasati. Min. Kharajal mudiru. Kharajal mudiru min madrasati. Minal madrasati. Naam. Artinya kepala sekolah keluar dari sekolahan. Naam, ahsanta. Mas Dimas, nomor 5. Dhahaba Muhammadun minas sini ilal yabani. Ya, artinya Muhammad pergi dari Cina menuju ke Jepang. Naam, ahsanta. Barakallahu fikum. Kita baca sekarang al-kalimatul jadidatu. Al-kalimatul jadidatu. Kita baca doma kan? Al-kalimatul jadidatu. Kenapa dibaca doma? Karena enggak ada sesuatu pun yang mempengaruhi. Maka huruf, maka asalnya adalah doma. Isim secara asal adalah doma. Itu. Barakallahu fikum. Nah, sekarang ana baca, Mas Dimas ngartikan. Yang barisan pertama artikan. Al-madrasatu. Sekolahan. Al-faslu, kelas. Al-hammamu, kamar mandi. Al-mirhadu, toilet. Nah, sekarang Mas Edwal ngertikan. Al-matbahu, dapur. Al-ghurfatu, kamar. Al-jami'atu, universitas. As-suku, pasar. Ya, sekarang Abu Salman. Al-Yabanu, Jepang. As-Sinu, Cina. Al-Hindu, India. Al-Filipino, Filipina. Nah, ahsantum. Mas Dimas. Al-Mudiru, kepala sekolah. Dhahaba, pergi. Kharaja, keluar. Nah, dhahaba kalau diartikan lengkap, dia telah pergi. Kalau kharaja, dia telah keluar. Karena di situ ada fa'il, ada pelaku berupa apa? Berupa domir yang mustatir, yang tidak kelihatan. Nah, itu ya. Yang namanya fa'il berarti harus ada fa'il. Fa'ilnya tersembunyi di situ. Nah, akan lebih jelas ketika di nahwu ya, mempelajari tentang fa'il, fa'il mubtada khobar. Namun bukan berarti ketika kita baca kitab durusulugho lalu kaidah-kaidah ini enggak disampaikan. Sekilas kita sampaikan kaidah-kaidah nahwu di kitab durusulugho. Nah, kalau enggak disampaikan, nanti sudah melewati sekian banyak pelajaran atau bab, nanti belum mengerti. Harakat juga mungkin sebatas ingatan saja. Tapi ingat, dalam bacaan tidak bisa memahami ini harakatnya apa. Kenapa? Karena tidak disampaikan kaidahnya secara ringkas. Tapi kalau disampaikan, insya Allah, meskipun belum belajar kitab nahwu, bisa mengerti. Ini doma karena sebagai fa'il. Kan gitu. Kenapa ini doma? Karena tidak ada satupun yang mengaruhi. Nah, atau sebagai mubtada. Ya, barakallahu fikum. Ya, kita lanjutkan. Ada pertanyaan? Mas siapa? Mas Turki, Abu Salma, Mas Dimas, Mas Adwan. Enggak ada, kita lanjutkan. Nah, barakallahu fikum. Yang di grup kalau ada pertanyaan silakan dikirim setelah absensi. Jadi ketika mau berangkat yang absensi yang pertama Abu Syauqi tadi biasanya Abu Fauzi yang mendahului, tapi hari ini kalah Abu Syauqi yang nomor satu absensi. Itu yang enggak paham di grup silakan boleh bertanya. Nah, sebelum pelajaran dimulai yaitu sekitar jam 8 lebih ya. Nah, nanti bisa dibacakan oleh Abu Salma atau Mas Turki pertanyaannya. Barakallahu fikum. Selagi pertanyaan tersebut sesuai dengan bab atau layak untuk dibaca. Nah, barakallahu fikum. Nah, nomor 5 kita lanjutkan pelajaran 5 sekarang. Afan, ad-darsul khamisu. Ad-darsul khamisu. Pelajaran yang kelima. Pelajaran yang kelima. Sa'idun. Sa'idun. Akitabu Muhammadin hadha ya yasirun. Akitabu Muhammadin hadha ya yasirun. Apakah ini kitab Muhammad wahai Yasir? Apakah ini kitab Muhammad wahai Yasir? Nah, boleh anda artikan gitu, boleh juga diartikan apakah ini kitab milik Muhammad. Jadi arti singkatnya, apakah ini kitab Muhammad wahai Yasir? Artikan yang kedua, apakah ini kitab milik Muhammad wahai Yasir? Arti yang ketiga, apakah ini kitabnya Muhammad wahai Yasir? Sama enggak artinya? Sama enggak dari tiga bahasa ini antum memahaminya sama enggak? Sama kan? Apakah ini kitab Muhammad wahai Yasir? Apakah ini kitab milik Muhammad wahai Yasir? Apakah ini kitabnya Muhammad wahai Yasir? Insyaallah dalam bahasa kita sehari-hari diartikan sama itu. Tinggal pilih mana yang paling baku. Mungkin dalam bahasa Indonesia yang baku yang pertama ya. Apakah ini kitab Muhammad wahai Yasir? Nah itu. Kalau dalam bahasa nahu yang kedua, apakah ini kitab milik Muhammad wahai Yasir? Kenapa? Ada tambahan milik karena mudhof ilaih di situ memiliki arti milik. Kitabu Muhammadin. Kitabu mudhof Muhammadin mudhofun ilaih. Gitu ya. Pelajaran kelima ini kita akan bahas mudhof ilaih. Coba untuk membuka halaman 28 tuh. Lihat. Halaman 28. Supaya nanti mengerti dalam bacaan. Halaman 28 paling atas. Kitabun, Muhammadun, ya kan? Digabung dua kata ini menjadi apa? Kitabu Muhammadin. Kitabun artinya kitab, Muhammadun si Muhammad, nama orang. Kita gabung dua kata ini menjadi apa? Kitabu Muhammadin, menjadi kitab milik Muhammad. Atau kitabnya Muhammad, atau singkatnya kitab Muhammad. Itu ya. Nah, itu namanya apa? Mudhof ilaih. Kata yang di depan disebut mudhaf, kata yang di belakang disebut mudhafun ilai. Jadi mudhaf ilai itu nisbatu bainal ismain. Nah, penisbatan di antara dua isim bi takdiril hafil jar, dengan mentakdirkan adanya huruf jar di antara dua isim tersebut. Nah, barakallahu fikum. Terus yang bawahnya atau yang sampingnya maktabun sama al-mudarrisu. Digabung menjadi apa? Maktabul mudarrisi. Nah, maktabun disebut mudhaf, al-mudarrisi disebut maktabu yang di depan disebut mudhaf, al-mudarrisi disebut mudhafun ilaih. Kata yang depan mudhaf, yang belakang disebut mudhafun ilaih. Apa artinya maktabul mudarrisi? Artinya meja guru singkatnya. Kalau arti nahwu apa? Meja milik guru. Kalau arti lainnya dalam bahasa kita, mejanya guru. Pak guru atau mejanya guru. Nah, itu ya. Nah, itu yang dikatakan dengan mudhof ilai. Nah. Jadi antara mudhof dan mudhof ilai dalam bahasa Arab itu ada takdir huruf jar. Maksudnya ada sesuatu yang disembunyikan. Takdir itu maksudnya sesuatu yang disembunyikan tidak kelihatan. Yaitu apa? Huruf jar. Di sini pada contoh kitabun dan Muhammadun ada huruf jar yang huruf jar tersebut ada dalam. Yaitu asalnya apa? Al-kitabu li Muhammadin. Al-maktabu lil mudarrisi. Ada lamnya. Jadi kitab itu milik Muhammad. Atau kitab milik Muhammad. Lam. Maktabul mudarrisi. Al-maktabu lil mudarrisi. Meja milik guru. Nah, sehingga dalam mengartikan yang tersembunyi ini, yang enggak nampak ini diartikan. Boleh diartikan. Itu apa? Kitabu Muhammadin, kitab milik Muhammad. Padahal di situ ada kitab dan Muhammad. Dari mana kata milik ini muncul? Abu Salma? Dari huruf jar yang di sembunyikan, takdirnya lam. Itu huruf jar yang pertama. Takdir yang pertama pada mudhaf-mudhaf ilaih adalah lam. Takdir yang kedua min. Takdir yang kedua min huruf jarnya. Contohnya apa? Contohnya khatamu dhahabin. Khatamun dan dhahabun. Khatamun cincin, dhahabun emas. Kita gabung dua kata ini menjadi khatamu dhahabin. Artinya apa? Cincin besi. Arti nahunya ada huruf jarnya apa tuh min? Cincin dari besi. Nah itu. Babun sajun atau khosabun. Babun pintu. Khosabun artinya kayu. Kita gabung menjadi babu khosabin. Pintu kayu. Arti singkatnya, arti nahunya babun min khosabin atau al-babu min khosabin, pintu dari kayu. Nah, berarti takdirnya apa sekarang? Min. Yang ketiga bisa takdirnya berupa fi dorof. Kalau tadi min bayaniyah tadi. Huruf jar yang berupa min untuk menjelaskan. Nah, sekarang dorob artinya menunjukkan tempat, waktu. Ya, waktu. Nah, contohnya azabul qabri. Adab kubur. Adab kubur asalnya apa? Al-adzabu fil qabri. Adab di dalam kubur. Ya, adabul qabri artinya adab di dalam kubur. Nah, gitu ya. Itu arti dari mudhaf-mudhaf ilaih ada tiga deh artinya. Bisa artinya lam, bisa artinya min, bisa artinya fi. Nah, yang sekarang kita bahas kebanyakan atau semuanya pada yang pertama. Yang sekarang kita bahas pada pelajaran berapa ini? Pelajaran kelima, mudhaf-mudhaf ilaihnya ada takdir huruf jar pada huruf yang pertama. Apa itu? Huruf apa tadi? Lam. Lam atau dibacanya li. Dibacanya li, lam tadi. Gitu ya. Nanti di waktu yang lain mungkin ketemu huruf jar yang kedua, yaitu apa? Min atau fi yang menunjukkan arti waktu. Nah, barakallahu fikum, kenapa dijelaskan di sini? Supaya enggak bingung ketika ngartikan. Kok ngartikannya kadang begini, kadang begitu. Nah, itu. Kalau ngartikannya singkat, ya berarti kita mengartikan pakai bahasa Indonesia baku atau yang menurut kita baku ya. Kitab Muhammadin, kitab Muhammad. Atau menurut bahasa penyesuaian dalam bahasa obrolan sehari-hari, kitabnya Muhammad, kan gitu. Kalau kitab milik Muhammad berarti ikut penerjemahan nahu. Kalau dalam nahu disebutkan adanya takdir di situ, takdirnya apa? Li Muhammad. Mengerti? Nah, maksudnya ada kalanya nanti dalam terjemahkan kadang ini kadang itu, tapi antum bisa mengerti. Ya, barakallahu fikum. Ya, kita lanjutkan. Nah, memang kelihatannya jadi panjang pembahasan seperti ini ya. Tapi panjangnya artinya untuk memahamkan supaya apa yang dibaca itu ada suatu hal yang bisa dipahami. Sehingga ketika masuk ke kitab yang lain atau pada pelajaran berikutnya akan semakin mengerti. Sebab sedikit demi sedikit mulai dipahamkan. Nah. Ya, barakallahu fikum. Nah. Ya, kita baca berikutnya. Yasirun. Yasirun. La hadza kitabu Hamidin. La hadza kitabu Hamidin. Bukan, ini adalah kitab milik Hamid. Bukan, ini adalah kitab milik Hamid. Aina kitabu Muhammadin? Aina kitabu Muhammadin? Di manakah kitab milik Muhammad? Di manakah kitab milik Muhammad? Huwa 'alal maktabi hunaka. Huwa 'alal maktabi hunaka. Kitab itu berada di atas meja di sana. Kitab itu berada di atas meja di sana. Huwa itu kata ganti bukan? Kata ganti domir ya. Mengganti siapa huwa di situ? Mengganti Muhammad atau mengganti kitab? Mengganti kitab. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita boleh mengartikan singkat mengatakan dia di atas meja. Dia ini siapa? Kitab ya. Boleh juga kita artikan kitabnya. Kitab itu berada di atas meja. Mengerti? Cara menerjemahkannya boleh huwa diartikan dia. Siapa dia yang dimaksud? Kitab milik Muhammad ya. Atau kita sebutkan lengkap kitab itu berada di atas meja di sana. Barakallahu fiik. Aina daftaru Ammarin? Aina daftaru Ammarin? Di manakah buku tulis milik Ammar? Di manakah buku tulis milik Ammar? Huwa 'alal maktabil mudarrisi. Huwa 'alal maktabil mudarrisi. Nah, buku tersebut berada di atas meja Pak Guru. Buku tersebut berada di atas meja Pak Guru. Qalamu man hadha ya Aliyu? Qalamu man hadha ya Aliyu? Penah milik siapa ini wahai Ali? Penah milik siapa ini wahai Ali? Hadha qalamul mudarrisi. Hadha qalamul mudarrisi. Ini adalah penah milik Pak Guru. Ini adalah pena milik Pak Guru. Aina haqibatul mudarrisi? Aina haqibatul mudarrisi? Di manakah tas milik Pak Guru? Di manakah tas milik Pak Guru? Hiya tahtal maktabi. Hiya tahtal maktabi. Tas itu berada di bawah meja. Tas itu berada di bawah meja. Nah, antum perhatikan ya yasiru domanya satu, ya. Ya aliyu domanya satu enggak? Satu, ya. Padahal sebelumnya kita baca di halaman berapa? Pertemuan kemarin, halaman 23. Aliyun sama ya sirun, ya, ya sirun, a, terus aliyun, gitu kan? Domanya dua, tanwin, maksudnya tanwin. Nah, sekarang kenapa kok enggak tanwin? Domanya cuma satu. Jawabannya, doma bisa hilang, tanwin bisa hilang ketika kemasukan huruf nida, huruf panggilan. Contohnya ya, ya di situ huruf panggilan. Artinya apa ya? Wahai. Nah, huruf panggilan itu ketika masuk pada isim, nah, menjadikan isim tersebut yang nakiro menjadi ma'rifat. Bisa. Nah, juga isim yang ma'rifat juga yang tetap ma'rifat ketika dipanggil. Kemudian yang isim tersebut bertanwin, berubah tanwinnya menjadi satu harokat. Yang tadinya dua doma menjadi satu doma. Ya, ya siru. Ya Aliyu. Nah, juga pada pelajaran yang awal pernah disampaikan di antum pelajaran berapa, kedua atau ketiga, bahwa apa? Kitabun kemasukan al menjadi apa? Alkitabu. Hilang enggak tanwinnya? Hilang. Nah, berarti antum sekarang mengerti. Tanwin bisa hilang pertama ketika adanya al. Adanya al, ya kan? Kitabun menjadi alkitabu. Kedua, tanwin bisa hilang ketika kemasukan huruf panggilan yaitu ya yasirun, apa ya ya yasiru, ya aliyu, ya abbasu, ya muhammadu, hilang kan? Nah itu yang ketiga, ingat-ingat tanwin bisa hilang ketika dia mudhof. Ketika dia mudhof, mudhof itu yang di depan, kalau mudhof ilaih yang di belakang. Contohnya apa tadi? Kitabun sama muhammadun menjadi kitabu muhammadin. Kitabu berapa harokatnya? Kitabu Muhammadin. Berapa domanya? Satu kan? Kitabu Muhammadin. Asalnya apa kalau enggak dirangkai? Kitabun Muhammadun. Gitu kan? Ketika dirangkai menjadi Kitabu Muhammadin. Yaitu yang di depan, yang tadinya dua doma menjadi satu doma. Kata yang di belakang harus selalu majrur. Kata yang di belakang harus selalu majrur. Tanda majrurnya apa? Kasro. Contohnya Kitab Muhammadin. Nah itu. Contohnya Qalamu Aliyin, Kitab Hamidin. Nah, ya. Jadi kalau kalian perhatikan, yang namanya mudhof ilaih pasti selalu kasroh. Nah, di sini ada pengaruh yang dua berarti. Pengaruh yang pertama untuk isim, kenapa dia berharokat kasroh? Ketika kemasukan huruf jar. Ya. Isim dari doma berubah menjadi kasroh atau majrur, tandanya kasroh ketika apa? Diawali oleh huruf jar. Fi baitin, fil baiti. Yang kedua ketika dia mudhof ilaih. Contohnya apa? Kitabu Muhammadin. Mudhof ilaih kan? Nah itu. Itu ini berarti antum mulai ada kaidah-kaidah yang harus dihafal ini. Nah, coba pertanyaannya diulang. Abu Salma. Isim menjadi majrur, tanda jarnya kasrah. Pertama ketika diawali oleh isim majrur, tanda jarnya kasro. Kasro tanda jarnya. Ketika diawali oleh apa? Kitabun menjadi fi kitabin. Isim diawali oleh fi. Fi itu disebut apa? Huruf huruf jar, nama aksanta. Yang kedua, kalau dia itu kitabu Muhammadin, kalau dia berupa mudhaf ilai, nah itu mudhaf ilai. Mas Dimas, isim syarat, banyak isim itu yang tanwin, yang harokatnya dua doma, dia akan hilang menjadi satu doma ketika pertama ya kemasukan alif lam, kitabun menjadi alkitabu. Yang kedua, ketika dia kepanggilan ya, ya kitabu, wahai kitab. Kalau kitab kita posisikan seperti manusia, kita panggil ya kitabu gitu ya. Yang ketiga, satu lagi, kitabu Muhammadin, kalau dia apa? Mudhof. Nah itu kesimpulannya gitu. Kalau antum mau tulis itu kesimpulan. Ada kesimpulan situ. Yaitu apa kesimpulan-kesimpulan yang bisa antum tulis, yaitu isim menjadi majrur dalam kurung tanda jernya kasroh. Isim menjadi majrur dalam kurung tanda jernya kasroh atau penggantinya. Isim menjadi majrur dalam kurung tanda jernya kasroh, tanda jernya kasroh atau penggantinya, kalau dia diawali oleh huruf jer. Satu, kalau dia diawali oleh huruf jer. Ya. Yang kedua apa? Yaitu kalau dia sebagai mudhof ilai. Kalau dia sebagai mudhof ilai. Nah, yang kedua itu ya. Kalau mau kasih contoh, contoh dalam kurung. Yang pertama tadi contohnya, antum tulis al baitu menjadi fil baiti. Nah, gitu kan? Al baitu menjadi fil baiti. Nah, contoh yang kedua, antum tulis kitabun Muhammadun menjadi kitabu Muhammadin. Nah, kitabun Muhammadun menjadi kitabu Muhammadin. Nah, itu contoh yang kedua. Nah, sekarang rangkuman yang kedua. Isim bertanwin akan hilang tanwinnya ketika isim bertanwin. Bertanwin itu dua doma atau dua fathah atau dua kasroh, itu bertanwin. Isim bertanwin akan hilang tanwinnya ketika titik dua. Isim bertanwin akan hilang tanwinnya ketika titik dua. Satu, kemasukan al. Contohnya kitabun menjadi alkitabu. Antum tulis kitabun tanda panah alkitabu gitu. Contohnya kitabun tanda panah alkitabu. Nah, yang kedua, ketika dia mudhof. Ketika mudhof, mudhof itu berarti kata yang depan bukan kata yang belakang. Ketika dia mudhof, contohnya kitabun plus Muhammadun. Kitabun plus Muhammadun menjadi kitabu Muhammadin. Nah, itu ya. Yang kedua, yang ketiga, jadi yang kedua ketika mudhof. Yang ketiga, ketika kemasukan huruf panggilan. Contohnya Muhammadun menjadi ya Muhammadu. Muhammadun tanda panah menjadi ya Muhammadu. Ini rangkuman ini ringkas tadi, perlu di apa? Dihafal, karena akan sering keluar di sini di bacaan ini. Yang namanya panggilan sering sering keluar, ya ya siru, ya Muhammadu misalkan. Atau mudah-mudah pilih juga akan sering keluar. Supaya nanti antum terbiasa mengerti harokat. Nah, kenapa harokatnya tanwin, kenapa tidak tanwin. Nah, barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini. PR, PR untuk yang hadir di kelas dan untuk yang ada di mendengar radio, yang ada di grup terutama. Nomor 2 diisi. Adifil kalimat al-ula ila tsaniyah, halaman 28. Adifil kalimat al-ula ila tsaniyah, mudhofkan kata yang pertama kepada kata yang kedua. Nah, dimudhofkan itu. Contohnya di situ kitabun koma Muhammadun menjadi kitabu Muhammadin. Maktabun sama al-mudarisu menjadi maktabul mudarisi. Nah, yang sudah ada alif lamnya harus ada, jangan dibuang. Ya, seperti miftahun sama al-baitu. Antum tulis miftahul baiti. Jangan membuang alif lam. Kalau alif lamnya dibuang menjadi miftahu baitin nanti. Nah, yang ketiga, satu lagi PR-nya. Iqra waktu ma'adab di awakhiril kalimat. Bacalah dan tulislah sambil memberi harokat akhir kata. Itu ada apa itu? Situ kata-kata yang tidak ada harokatnya kan? Nah, silakan kasih harokat. Ini bagi anggota grup harus mengirimkan di grup latihan ini. Nah, kirimkan. Nah, ya, tulisan yang rapi atau boleh pakai tulisan buku ini, tulis di buku atau tulis buku tulis, silakan. Nah, bagi yang ingin masuk ke grup, silakan menghubungi Abu Salma, Mas Turkiman. Nah, nanti akan dimasukkan ke grup, grup bimbel yang lewat WhatsApp atau lewat channel Telegram. Bisa enggak nulis pertanyaan di Telegram? Oh, channel enggak bisa. Iya, berarti kalau Telegram hanya untuk mengambil audio ya. Iya, audio lengkap di Telegram. Tapi kalau untuk kalau ingin berbagi menjalankan tugas, silakan masuk ke grup. Boleh menghubungi Abu Salma kalau yang di sini. Kalau yang di daerah Somagede, bisa ke Ustaz Abu Hud. Nah, atau ke Abu Nawa atau yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Taklim ini bermanfaat bagi kita semua. Besok libur, ya. Besok libur. Nanti ada laginya malam Jumat, ya. Kamis malam Jumat. Nah, malam Lebaran kemungkinan malam apa? Ya, ya, artinya kalau malam Lebaran libur. Ya, selagi bukan malam Lebaran, insya Allah kita belajar. Nah, barakallahu fikum. Dan setelah Lebaran nanti kita bahas di grup. Mulainya jam berapa? Kita mulai sekarang 8:30. Kenapa? Karena terawih. Sebagian ikhwan masih terawih, meskipun banyak di antara ikhwan mungkin terawihnya nunggu di atas jam 12. Nah, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.